Bisik tutur katamu, ku kiaskan angin lalu yang membawa hidupku mencari kasihku. Alun suara merdumu ku kiaskan laut biru, tempat hidupku laju sampai tujuan. Tak kusangka hidupku tenggelam jauh ke dalam laut biru kelam. Dalam yakinku sedalam bidu yang karam, demikian kasihku yang lama dalam yakinku sedalam bidu yang karam, demikian kasihku yang lama terbang.